Kita akan membuka Alkitab kita. Pada kesempatan ini saudara memberi pembatas Alkitab. Ada beberapa yang akan kita baca. Pertama, saudara tolong memberi atas Alkitab terhadap dalam 1 Yohanes pasal 3 8 sampai 10. Satu Petrus 5 ayat 8. Beri pembatas Alkitab ya. 1 Yohanes 3, 8 sampai 10. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Lalu 2 Korintus 11 ayat 14. Tiga bagian ini akan kita baca, saudara yang kekasih. Dan kita akan membicarakan tentang sota apa setan, tokoh kejahatan. Jika sudah ketemu, kita akan membaca 1 Yohanes lebih dulu. Pasal 3, saya 8, saudara 9, 10 sama-sama. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa pada mulanya. Untuk itulah anak manusia menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Sama-sama. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kemudian 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kemudian 2 Korintus 11, saudara yang kekasih, ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar seperti malaikat terang. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita membaca bagian ini, maka kita menemukan satu gambaran sekilas siapa sebetulnya setan itu. Maka setan atau dalam bahasa Ibrani-nya Satan atau Yunani-nya Satanas memiliki arti dasar lawan. Setan biasa juga disebut iblis. Tetapi juga sering mengacu kepada malaikat yang dibuang, anak-anak Allah yang tadinya ada di sorga, kemudian dibuang ke dalam dunia, ya, karena ingin menjadi sama dengan Allah. Ia meneruskan kegiatannya secara kontinu, hebat ya, untuk melawan manusia, mendakwa manusia, supaya manusia jatuh, yang memprovokasi kebohongan dan seterusnya. Maka disebut dia bapak segala dosa seperti yang kita baca tadi. Setan selalu memutarbalikkan kebenaran atau merekayasa kebenaran untuk kekacauan. Dan kita akan melihat sesuatu yang kekasih sehingga diperlukan sesuatu kejelian pada kita. Paulus mengatakan hati-hati terhadap tipu muslihat iblis. Bahasa asli memakai istilah syiasat. Bagaimana dia akan mengacaukan kehidupan orang percaya untuk jatuh dan kemudian hancur. Saya menyebut siasat paling rendah dari setan adalah siasat yang kasar. Muncul dalam dunia perdukunan, santet dan segala macam itu paling rendah. Ya, ketakutan dan segala macam bentuk setan, wujud itu yang paling rendah. Dan yang paling tinggi dari pekerjaan setan adalah menyanjung, memuji orang sehingga orang sombong, besar kepala, tanpa dia sadar dia sudah berdosa. Itu yang paling mengerikan. Dan celakanya gereja paling getol mengusir setan yang bentuknya paling rendah itu, tetapi gereja menjadi korban setan dalam bentuk yang paling tinggi. Jadi sebetulnya ketika kita berkata setan keluar, saya selalu berkata miris sekali, di mana setan itu? Karena memang dia tidak pernah keluar karena ada dalam kita toh. Nah, karena itulah perlunya satu kejelian dalam kita, perlu satu kehati-hatian supaya jangan pernah berpikir ketika kita beribadah kita sudah menjadi bersih benar pada diri kita. No. Justru seringkali kita melakukan kesalahan di sana. Nah, ini setan. Apa yang dikerjakan oleh setan ini, saudara yang kekasih? Pertama, kita mesti mengenal dia sebagai seorang malaikat yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi kemudian bergairah sangat tinggi ingin menjadi sama dengan Tuhan. dan Tuhan membuangnya. Hebatnya, dengan segera pula ketika Tuhan menciptakan manusia, setan berkarya. Karya pertamanya adalah kegagalannya, ditularkannya. Bagaimana dia menggoda Adam Hawa untuk menjadi sama dengan Allah. Dan kemudian Adam Hawa jatuh ke dalam dosa. Dalam kegairan ingin sama dengan Allah. Persis sama dengan apa yang terjadi pada setan. Maka setan tidak pernah mau sendiri menanggung kesulitan. Ia bukan orang yang baik untuk berkata, jangan hati-hati ya, kamu jangan kesana nanti terjatuh, aku udah jatuh loh. Dia bukan penasihat yang baik. Justru dia akan menarik semua orang jatuh ke lubang di mana dia jatuh. Dan membawa orang untuk bersama-sama dengan dia. Ia tidak pernah berniat baik untuk siapapun. Selagi sekalipun kata-katanya selalu baik seperti yang dikatakannya pada Hawa. Makanlah kau tidak akan mati. Tapi engkau akan menjadi sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, kasus Taman Eden dengan segera menunjukkan kepada kita kejelian sekaligus kelicikan dari dia yang bernama setan yang menggoda dan merusak kekacauan kehidupan. Padahal ia berkarya di tengah kemegahan, kemewahan, kesempurnaan kehidupan Adam dan Hawa. Mau makan apa saja ada. Mau hidup apa saja ada. Damai, tentram, nyaman, luar biasa. Dia sukses. Bayangkan di dunia yang kacau balau ini. Yang penuh penderitaan, kesulitan, yang sulit. Kadang-kadang kita menalar, kenapa ada hidup seperti ini? Kita tergoda untuk kemudian melakukan sesuatu yang salah, bukan? Ini menjadi sebuah pemikiran yang sangat serius. Patut untuk kita pikirkan. Patut untuk kita perhatikan, saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu perlunya sebuah kehati-hatian. Bagaimana kita untuk memahami dan bagaimana untuk kita melihat si setan ini akan terus datang menggoda manusia. Setan adalah seorang pendakwa yang mendakwa orang-orang percaya. Ia mendakwa Imam Yosua yang digambarkan dalam Zakaria pasal 3 ayat 1 sehingga Tuhan marah kepada dia. Tetapi setan itu juga mendakwa hidup Ayub dan menggugatnya di hadapan Tuhan serta berkata, "Yes, Ayub tentu saja percaya karena dia punya ini itu dan seterusnya." Dan Tuhan mengizinkan setan untuk mencobai Ayub, saudaraku. Tetapi Ayub adalah menunjukkan kualifikasi keimanan yang sejati. Ayub menang dan tidak menjadi kalah terhadap setan. Tetapi saudara bisa melihat bagaimana kemungkinan yang sangat besar bagi setan untuk berkarya dan menelantarkan kehidupan anak manusia. Sehingga dia menjadi penampi yang paling efektif untuk kemudian menunjukkan kelas dari orang-orang percaya. Sebetulnya kamu anak Tuhan apa anak hantu? Hidup kita hanya dua logikanya, hitam putih, benar atau salah. Kita tidak bisa bermain-main di tengah, tapi setan seringkali menaruh kita di tengah. Itu sebab kita merasa nyaman, aman, tentram. Tapi Tuhan berkata, kau tidak panas, tidak dingin. Kau tidak hitam, tidak putih. Kau suam-suam kaku. Aku memuntahkan engkau. Sangat jelas sekali. Oleh karena itu belajar mempunyai sikap itu menjadi satu prinsip yang penting. Untuk kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita bagaimana seharusnya kita hidup. Dan setan tidak akan pernah berhenti untuk mendakwa. Setan tidak akan pernah berhenti untuk kemudian melakukan kekacauan dalam kehidupan kemanusiaan. Dan dia, setan itu adalah penggoda yang gigih. 1 Korintus 7 ayat 5 menggambarkan bagaimana setan terus menerus berusaha menggoda manusia melawan kebenaran. Tidak tertib, tidak taat, tetapi menerobos. Dan kalau bisa memutarbalikkan seluruh fakta dan kenyataan yang ada untuk kepentingan dirinya. Dan manusia pun celakanya sangat menikmati semuanya ketika dia diajak oleh setan beroposisi dengan Tuhan sang benar itu. Ini menjadi sebuah ironi di dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Bagaimana kemudian dia terus datang. Iblis menggodai terus setiap orang di tengah-tengah situasi. Bahkan rencana baik pun bisa menjadi kekacauan. Nah itu setan. Itu sebab di dalam bagian-bagian Alkitab kita menemukan bagaimana para rasul begitu prinsipilnya meletakkan kehati-hatian terhadap si setan ini. Karena dia akan menggoda kamu, itu kata Petrus. Pengalaman Petrus ternyata telah menjadi catatan baik buat dia. Bagaimana dia lengah. Dan iblis seperti singa mengaum-ngaum, menerkam dia. Petrus telah pernah menjadi korban. Sehingga ketika Yesus membereskan ia, ketika Petrus kemudian dipulihkan oleh Yesus, Petrus mengingatkan umat, hati-hati. Saya bahasakan dalam bahasa saya adalah salah satu korbannya. Saudaraku yang kekasih, kalau saja Yesus tidak memulihkan Petrus, maka Petrus akan bernasib sama dengan Yudas. Betapa mengerikan. Oleh karena itu kita bisa melihat bagaimana sukses besar sebetulnya yang dilakukan oleh setan ketika di dalam pekerjaannya. Bagaimana kemudian dia datang kepada manusia, mendakwa manusia, menggoda manusia, mengajak manusia untuk melawan Allah. Karena memang setan berarti lawan, yang akan selalu beroposite terhadap kebenaran dan tidak akan pernah mencintai kebenaran. Kemarin saya sekejap nonton satu film sampai saya ketawa-ketawa begitu ya. Pulang dari Pekanbaru saya nonton film itu tentang cerita seorang penjahat rupanya, karena saya nonton di tengah jalan. Lalu dia dalam rangka itu bukan yang seperti menyamar ya, mirip Sister Eight ya. Tapi yang tipe lama, lalu saya baru sadar Sister Eight sebetulnya ngambil ide film itu. Ya, settingan film lama yang kemudian bagaimana dia seorang penjahat menjadi pendeta. Wah, jemaat suka sekali sama dia. Lalu ada satu orang kemudian mau menggusur gereja itu. Pendetanya keluar lalu ajak duel gitu ya. Diomongin baik-baik, enggak lalu duel, dihajar babak belur. Lalu bilang jangan kembali lagi gitu ya. Lalu saya pikir-pikir semua orang terus berteriak, wah kita belum pernah melihat pendeta berkelahi gitu ya. Bak-buk, jagoan itu babak belur si cowboy itu. Tapi kemudian tingkat cerita si cowboy itu datang lagi mau merubuhkan gereja, tetapi dia maju dengan caranya, dia taruh Alkitab. Jangan tabrak, kalau kau bawa terbul dosa itu, kau mau tabrak Alkitab ini. Orang itu turun tingkat cerita bertobat. Ya, sangat karismatik modelnya begitu ya. Karena memang bagaimana kemudian metodenya dan ajaran-ajarannya rada-rada dalam tanda petik kurang ajarnya leneh lah gitu ya, secara doktrinal. Tetapi saya tahu orang-orang film paling suka mengutip dan melihat gereja, lalu apa yang mereka katakan di film sebetulnya itu benar. Karena memang ada gereja yang melakukan hal yang sama. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, lalu saya berinteraksi dalam pergumulan pemahaman saya, tetapi kemudian saya memperhatikan bagaimana kemudian akhirnya ketika dia membawa umat itu makin kuat, lalu banyak orang tadi yang sudah stres, tertekan, dibangunkan, begitu bergairah dia berkhotbah. Ya, lalu ada satu orang yang tadinya begitu sangat minder, jauh dari gereja, bertobat terima Yesus, tadinya melawan terus begitu ya. Artinya waktu selama dia pelayanan luar biasa. Dan bagi saya sebetulnya puncak dari pelayanan keberhasilannya adalah ketika dengan sadar dia menelpon polisi dan menyerahkan dirinya. Dia seorang pembunuh tingkat satu. Dan saya kagum, itu yang tidak dipunyai banyak pendeta. Mengakui kesalahannya dan mundur. Ini aku. Justru banyak orang bersembunyi dengan jubah pendeta, menyembunyikan kekacauan dalam kehidupannya. Mengerikan. Saya kagum sama orang terus, saya pikir-pikir, gila ya, hebat loh dia. Yes, menyatakan kebenaran itu penting. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, bagaimana kita memikirkan nilai-nilai seperti itu? Jujur terhadap diri, berkata apa adanya. Ya, saya pikir kita mesti berani punya sikap dan jangan cengeng. Karena itu jangan pula kita jadi alat setan dengan mengumandangkan kata yang tak pas. Membicarakan, menceritakan hal yang tak jelas. Meneruskan gosip-gosip yang tak pas, kita akan menjadi setan dan alatnya yang paling luar biasa. Pelajar punya sikap, jangan pernah berkompromi. Lebih bagus kamu dimusuhi karena kamu menyatakan kebenaran, daripada kamu disukai karena kamu mengatakan dusta, karena itu akan mengerikan. Percayalah, kalau kau suka menjilat kiri dan kanan, akan banyak kawanmu. Tapi kalau berdiri tegar menyatakan kebenaran, akan banyak lawanmu. Camkan itu. Jadi jangan kau pikir kalau ikut Tuhan mau lempeng, mau lurus. Orang akan banyak sanjung kamu, omong kosong itu. Saya kadang-kadang suka frustrasi juga dalam pengkiran begini. Saya suka bilang istri saya, gila ya kita pelayanan ini gak hitung-hitungan, lakukan semua. Saya mau urus begini kok malah jadi ribet. Gitu. Ya, kalau saya sudah berjuang saya merasa sensitif ketika orang mengkritik hal-hal yang sebetulnya tidak ada artinya. Lalu mengabaikan apa yang saya kerjakan yang jauh lebih berarti dari apa yang ada. Semua masih prejudis, praduga, tetapi orang bisa membuat sebuah kesimpulan. Siapa Big Man Sirait? Tapi apa yang saya kerjakan, gak ada orang yang perhatikan. Wah, saya bisa tergoda loh. Baru saya sadar sesadar-sadarnya, disitulah setan akan pesta luar biasa. Jadi saya mesti berkelahi dengan diri saya untuk mendengar suara Tuhan dan bukan suara setan itu. Oleh karena itu, saudara, menjadi tidak mudah sebetulnya pada waktu kita mau mengikut dan mengiring Tuhan. Karena setan atau si iblis ini yang terus beroposisi terhadap Allah dan kebenaran akan terus berusaha menggoda dan menyesatkan dan menghancurkan orang percaya dengan 1001 cara. Dia tidak akan pernah berhenti dan dia akan terus mengerjakannya. Ini menjadikan kita seorang yang mesti berpikir dengan jernih untuk melihat bagaimana setan tidak akan pernah, karena memang itulah dia, tidak akan pernah berhenti untuk menggoda orang percaya. Ya, itu sebab saya bilang pendeta yang saya nonton film itu kagum. Bukan soal mukulnya, bukan soal beraninya, itu semua salah. Ya, dia tidak peduli dihadapi karena memang dia mantan penjahat. Tetapi keberanian yang mengagumkan saya adalah ketika dia mengakui dosanya dan memberi dirinya untuk ditangkap. Aku pembunuh itu. Ya, lalu bagian episode dari terakhir cerita itu sangat menarik. Ketika dia di penjara, di sanalah dia bebas. Karena pada waktu di penjara, mereka waktu disuruh kerja, dia nyanyi, kerja, terus mereka harus jawab, Yesus, siapakah namanya? Yesus. Itu mirip kayak Abri kalau jalan gitu ya. Lalu lagi, sambil terus membabat. Tapi dia selalu ngomong, apakah dia adalah Allah pribadi yang datang ke dunia, siapa namanya? Pokoknya segala macam dia kata. Saya pikir-pikir, so simple loh gitu ya. Tetapi ekspresi kemerdekaannya. Doktrinnya sangat kacau balau, maklumlah penjahat. Tetapi hidupnya benar, cocok luar biasa. Banyak yang doktrinya benar, hidupnya penjahat. Ironis bagi saya kadang-kadang. Bagaimana engkau belajar mencintai kebenaran. Saya akan bertanding untuk itu dan saya akan belajar untuk itu. Jatuh bangun, mari. Tapi saya pikir itulah kehidupan yang harus kita lakoni, saudara yang dikasih. Kita tidak bisa berkompromi untuk mengatakan kebenaran. Kita harus belajar mengatakan A untuk A. Apapun kata orang. Tak selalu orang suka akan kebenaran. Ingat saya katakan, hidup benar engkau akan banyak lawan. Berani bersiksak dalam kehidupan jauh dari kebenaran, engkau akan banyak kawan. Silakan mana engkau pilih. Karena jangan lupa, semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin kau sungguh-sungguh melayani Tuhan, pasti semakin beda dengan dunia, bukan? Karena memang dunia tidak seperti Tuhan. Dunia tidak mengenal kebenaran. Otomatis dunia akan opposite kepadamu. Karena cara berpikirmu lain. Kawan-kawan tidak akan seterbuka sebelumnya ketika kau mengenal kebenaran. Mereka akan was-was jaga-jaga terhadapmu untuk bicara atau mengajakmu melakukan sesuatu yang berbau dosa itu, bukan? Maka makin berkuranglah luas daripada lingkungan pergaulan kita. Itu fakta. Tetapi kita harus berani. Sekali lagi, punya sikap lah. Apa yang dilakukan setan terhadap Kristus, saudaraku yang kekasih? Pertama, setan itu membisiki Petrus. Ya, agar Yesus menghindari jalan salib sehingga Petrus dihardik Tuhan Yesus. Ingat, itu sudah kita bicarakan juga pada waktu kita membicarakan Petrus. Di dalam Matius 16, ketika Yesus menceritakan jalan salib, setan menapa, Petrus menarik Yesus dan berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Yesus menghardiknya, setan, enyalah. Setan berhasil membisiki Petrus, Petrus berpikir dia pahlawan. Waktu dia membisikkan itu kepada Yesus. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, dia pikir dia hebat. Ternyata dia setan. Dan jangan lupa ya, waktu itu dia bersama dengan Yesus, menyatakan dukungannya kepada Yesus, supaya Yesus jangan menderita, tapi dia tidak lebih daripada setan itu. Petrus, dibisiki setan. Dan dalam kebingungannya, puncaknya, setan yang terus membisiki Petrus membuat Petrus menyangkal siapa Yesus. Karena baginya sulit untuk mengerti, sulit untuk memahami cara berpikir Yesus. Dan dia tidak tertarik dengan apa yang Yesus lakukan. Ia menyangkal Yesus Tuhan itu. Saudaraku, kalau saya mulai pikir, mulai baca, 3,5 tahun ikut Yesus, sama-sama di samping Yesus, bisa begitu, gimana kita ya? Ya, kita punya 1001 dalih. Oh, sekarang Roh Kudus ada pada kita. Emang kau pikir Roh Kudus enggak ada zaman Petrus? Emang kau pikir Roh Kudus tidak memimpin Petrus? Karena itulah perlu sebuah keseriusan. Bukan berapa aktif kamu di gereja, tapi berapa sungguh kamu dengan hatimu dan berdialog dengan batinmu. Justru gereja bisa menjadi tempat di mana kita imun terhadap kebenaran. Karena bolak-balik mendengar kebenaran, bolak-balik bicara kebenaran, tapi bolak-balik kita melanggarnya. Dan tetap di situ, lama-lama kita bisa imun. Kita tidak merasa lagi itu salah, saudaraku yang kekasih. Kacau semuanya. Saya pikir ini perlu satu kehati-hatian. Beberapa kali ada pawai damai atau beberapa kali ada acara orang turun dalam hal soal-soal ajasi manusia. Beberapa kali saya pengen datang, tetapi saya ada di luar, ada di berbagai kesempatan atau benturan waktu. Ya. Hari ini saya pikir-pikir saya cukup waktu, saya pulang kan mampir dulu lah ikut GKI Yasmin beribadah di depan istana begitu ya. Itu saya akan lakukan, siapa yang mau ikut nanti kita kumpul, berangkat sama-sama. Ya, saya akan duduk sebagai peserta, bukan karena saya diminta bicara. Ya. Satu orang minta saya, bekas orang tokoh di Indonesia. Bing man, kita pikir begini-begini, siap. Kontak aja dah, bang kita urusan apa kita jalan sama-sama. Kemarin kami sempat telepon-teleponan juga ngobrol-ngobrol. Ini berat republik kita, itu ceritanya, berat situasi kita. Saya memang sudah membaca dan agak takut juga dalam tanda petik. Bukan takut akan diri saya, takut apa yang terjadi bisa keos gak karu-karuan nih. Ketakutan itu semakin memuncak ketika bom bunuh diri meledak di dalam masjid. Puncak ketakutan kita adalah ketika orang bergerak tidak tahu lagi. Mula-mula kan opposite agama A, agama B. Sekarang semua sudah dibikin menjadi karu-karuan. Saya agak khawatir nanti itu diarahkan lagi. Bahwa yang meledakkan diri itu orang Ahmadiyah. Ah, itu saya agak miris juga. Kalau isunya digiring ke sana, makin kacau lah nanti. Karena orang kan beringas dan membantai orang-orang Ahmadiyah. Ini mirip seperti permainan murahan di waktu lampau ketika apartheid terjadi di Eropa. Semua serba salah, ada masalah, kulit hitam. Dan dianiaya dan dihabisi. Tanpa fakta, tanpa kebenaran. Saya coba kirim BB ke semua orang begitu ya. Tetapi saya pikir-pikir saya juga gak terlalu yakin orang pada mau datang. Karena banyak kawan-kawan saya pasti akan memilih ketenangan dan kenyamanan. Saya cukup kenal dan mereka pasti, Pak, saya belum berani. Mereka cukup jujur bicara sama saya. Ya. Saya belum berani, saya selalu bilang saya suka dengan kejujuran kalian. Tetapi ketidakberanian pun adalah satu hal yang perlu dilawan. Tapi itu fakta, saudara. Aduh Pak, nanti kita repot ini, repot itu dan seterusnya. Dan seringkali kalau orang pun mau berani dan mau ikut, gak punya arah, gak punya tujuan, itu juga repot. Sehingga akhirnya turun yang orang memang gak punya tahu apa-apa, tapi yang tahu apa-apa justru mengambil jalan aman saja. Ini mirisnya berhidup bergereja. Ya. Maka saya pikir-pikir mestinya kita belajar untuk memperhatikan satu dengan yang lainnya. Saya terlalu banyak yang saya kerjakan. Ya. Banyak yang saya harus lakukan. Kemarin saya dari Pekanbaru bicara tentang bagaimana transformasi terhadap bangsa. Ya saya bicara, ditanya ya saya jawab, tanya jawab ada. Kan. Tetapi saya berpikir-pikir ya selalu saya kalau kebaktian ya pasti ada di ruang ibadah. Kan. Saya tidak takut menganalisa. Ya. Karena itu saya pikir saya pelan-pelan akan terus ikut pimpinan Tuhan mau seperti apa. Bergerak dalam hidup kita. Saya khawatir juga kalau setan mematikan saya dengan meninabobokkan saya, lalu menaruh saya di tempat yang nyaman, comfort zone begitu ya. Lalu saya rasa gak perlu kemana, Tuhan baik, Tuhan kasih ini, Tuhan baik, Tuhan kasih itu. Tapi saya gak pernah mengerti Tuhan baik, suruh saya melakukan ini dan itu. Itulah paling mengerikan. Dan memang gereja sedang mati di situ. Sehingga gereja seperti tikus yang mati di dalam lumbung padi. Gereja tidak bertindak dalam gaung teriakan kebenarannya. Miris. Karena itu setan itu saya bilang tadi memporak-porandakan tubuh Kristus dengan cara yang luar biasa. Sehingga Petrus tidak bisa melihat jalan salib menari. Yesus sudah berkata jauhlah kiranya hal itu daripadamu. Saya selalu terganggu kalau mengingat bagian itu. Kita seringkali berpikir sedang membela Tuhan bukan? Kita seringkali berpikir sedang melayani Tuhan ketika membangun gedung gereja yang megah dan mewah. Padahal kita sedang membangun fasilitas beribadah, tapi tidak beribadah pada intinya. Menakutkan sebetulnya, susteraku. Ya. Sehingga bagaimana bergumul, bertanya apa sebetulnya yang Tuhan mau itu unik. Kita perlu memikirkan itu dengan baik-baik. Gedung ini belum tahu lagi masih nego. Tapi terus kelihatan dari tahun ke tahun naik terus begitu ya. Dari harga teman menjadi harga resmi ceritanya ini. Kalau sudah harga resmi beribadah di hotel ya memang jadi mahal kan. Dulu kita beribadah di sini bukan karena ini hotel, karena teman. Tapi mungkin manajemen juga berubah dan terus lain-lain jadi gak tahu. Sehingga kita mesti memikirkan ulang lagi. Ya, worth it gak angka yang akan kita keluarkan? Itu kita cari tempat sendiri sajalah. Dengan uang segitu kalau kita cicil-cicil, bisa-bisa sudah punya gedung dalam sekian tahun kemudian. Jadi gak usah pindah-pindah. Ya, tidak perlu terlalu gengsi misalnya kalau ruko atau apa misalnya. Bagaimana Tuhan atur sambil jalan. Tapi kalau saya berdoa, saya suka kecut juga dalam pengertian, Tuhan apa sebetulnya yang kau mau dari aku? Saya gembala dan saya selalu bertanya. Ya. Banyak aspek yang saya kerjakan kok kayaknya mulus dalam tanda petik. Tapi banyak yang kemudian kesandung luar biasa begitu ya. Lalu saya mulai terus berpikir. Jadi saya senyum-senyum kecut. Ya, tahun ini sekolah kita yang di Kalimantan masih kurang 2,5 M lagi. Pembangunan. Terus masih berjalan dan gelinding. Sementara kos per bulan Juli akan naik paling tidak 50 juta, akan mencapai angka 300 juta per bulan. Lalu pikir-pikir lagi, wow gitu ya. Makin kita besarkan, makin kita didik semua. Waduh, wah, angkanya gede banget. Ya, tetapi bagaimanapun tahun depan kita sudah melatih anak-anak kita masuk ke program S2 dan dia akan saya latih untuk leadership, lalu tahun depan harap dia sudah bisa kita kirim ke Amerika. Untuk ikut seminar kepemimpinan, lalu saya akan transfer semuanya, lalu dia kembangkan bisa di Kalimantan sana. It's my dream. Kalau itu jalan, baru saya merasa saya pendeta. Karena mulai bisa meregenerasi apa yang ada pada saya. Sebetulnya saya rindu ada anak-anak muda yang kemudian dari gereja kita mulai muncul. Lalu mulai sekolah pendeta, lalu serius, lalu bertumbuh. Wah, rasanya senang. Yeah. Saya kadang-kadang merasa agak guilty juga karena gak banyak waktu untuk pegang ini dan itu. Tapi saya gak ada waktu, banyak waktu bukan karena saya tidak mau memberi waktu. Waktu yang ada sangat tersendat-sendat karena semua harus dikerjakan. Sampai kadang-kadang saya mesti jaga balance itu begitu sulitnya luar biasa. Saat itu saya harus bertanya saudara, ini aku apa Tuhanku? Nah itulah setan kerja. Dan saya bisa meleset. Satu waktu saya kerja sebetulnya aku, bukan Tuhan. Tapi di jalur itu masih, waduh gila salah lagi nih, balik lagi. Maka saya bisa sangat memahami bagaimana Petrus terjebak pada jerat si setan itu. Karena yang ditunjukkan adalah niat baiknya untuk Yesus Tuhan itu. Guru kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Kita harus bikin ini, bikin itu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan atau kau? Beda-beda tipis. Lalu kita melakukan seluruh kegiatan-kegiatan gerejawi atau lembaga-lembaga Kristen. Tapi untuk hidup kita, untuk isi perut kita, bukan pengabdian kita. Betapa sampahnya kita bukan. Karena seringkali sebetulnya kita tidak sedang melayani Tuhan. Perut kita. Ya. Saya selalu dengar kalimat-kalimat sampah yang kadang-kadang membuat saya prihatin. Kita ini ada di sini, kalau di sekolah kita gitu ya, demi anak-anak nih, wah kita berjuang sini demi anak-anak, banyak sulit, banyak apa. Biasalah orang protes sana sini gak puas. Tetapi tahun depan kemudian pindah gitu kan. Saya cuma bilang satu hal, saya heran, anak-anak itu masih di sini, kamunya udah enggak. Paling tidak pulang dan berpikirlah, satu yang perlu kamu lakukan, cabut kalimatmu itu. Kau ada di sini karena cari makan, di sana ada lebih banyak, ya kau pindah, silakan. Tapi jangan sekali-kali mulutmu mengatakan karena anak-anak. Kau tambahi lagi dosamu. Lebih terhormat kau menjadi pekerja. Cari gaji yang bagus kalau itu panggilanmu. Tapi jangan bawa-bawa urusan pelayanan. Kita di sini nih karena melayani Tuhan. Gak apa-apa gaji kecil tapi lu ribut kiri kanan. Bagi saya itu aneh setengah mati. Kamu berkeluh kesah tentang itu. Kamu ceritakan hal yang salah. Buat apa kamu ada di situ? Salah. Karena itu kalau kamu kerja di satu tempat, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah karena kamu harus lakukan. Entah di kantor, di apa, di mana saja. Itu hidupmu dan jalani. Kalau Tuhan mau buka pintu rezeki bagimu, mudah bagi dia. Tidak ada yang sulit buat dia. Saya akan berdiri dan berkata padamu, bicara angka, berapalah angka yang saya punya. Tapi bicara hidup, saya tercengang-cengang. Bagaimana saya bisa hidup seperti yang ada. Karena angka bukan konsentrasi saya. Tapi saya bingung dengan apa yang Tuhan cukupkan. Itu sebab makin hari saya makin merasa malu. Tetapi juga makin merasa jengkel pada orang yang selalu berhitung. Ya, orang Kristen hati-hati. Jangan sampai kita berputar-putar di lingkar sama setan menggoda kita. Aja kita gak kerja apa-apa. Ya, lebih jauh lagi apa? Dia bukan saja membisiki Petrus lalu dia merasuk Yudas agar mengkhianati Kristus. Menjualnya dengan 30 keping perak. Banyak orang demi kepentingan dirinya mengeluarkan kata-kata yang membahayakan gereja Tuhan dan terpecah-pecah. Ironis loh. Kalau dia mengatakan benar, sudah seharusnya. Kalau pecah karena kebenaran, itu terhormat. Tapi kalau bukan kebenaran, hanya kepentingan diri, itu menyedihkan. Tapi memang kita seringkali ya tidak terlalu dewasa untuk bertanya, is about me or God? Kita harus berani, saudara. Kalau ini tentang Tuhan, marilah kita belajar berani berkorban. Saya memang disakiti sama dia, tapi saya tahu gerakan ini baik. Datang dan second. Memang itu tipe dia. Sorry, selesai. Betapa dewasanya tiap orang. Ya. Sehingga kita tidak menjadi orang yang kekanak-kanakan dalam hidup kita lari sana lari sini. Ingat, setan yang pesta. Apa bedanya? Sebetulnya kita sedang menjual Yesus dengan 30 keping perak tadi. Menjual dengan perasaan harga diri yang kosong tetapi memporak-porandakan tubuh Kristus, gereja Tuhan. Jadi jangan pikir selalu ya, saya gak pernah ambil tuh 30 keping perak untuk merusak Yesus, saya gak pernah ambil uang gereja, bukan itunya. Pernahkah saudara berpikir tindakan kita mengganggu dan merusak kesatuan tubuh Kristus yaitu gereja? Itu kita sedang menghancurkannya, kita sedang menjualnya. Kita sedang mencemooh gereja itu. Kalau saya dirikan gereja ini, lalu saya hanya urusan uang dengan gereja ini, dan itu yang saya pikirkan memperkaya diri saya sudah merusak semuanya, sama saja saya sudah menjual Yesus Kristus. Apa bedanya? Tetapi kita lucunya dalam situasi itu masih berani ngomong, Yudas menjual Yesus. Lupa kita juga temannya. Malah lebih mahal lagi kita ngejualnya. Lebih gila lagi kita. Kita jual kepada 3 orang begitu ya. Kayak sertifikat tanah jadi triple. Sehingga kadang-kadang kita pikir saudara, setan memang luar biasa. Dia giat terus merusak dan menghancurkan. Sehingga kemudian dia merasuk Yudas dan Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Lalu dia juga datang menguasai dan menjadi bapak untuk orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Itu Yohanes 8. Ketika Pak Yesus berbicara Yohanes 8, 37 sampai 44. Hei ahli-ahli Taurat, orang Farisi, bapakmu adalah iblis. Itu sebab kau mau membunuh aku. Dan mereka membunuh Yesus. Karena mereka sudah menjadi anak setan. Setan menguasai mereka. Setan merebut mereka. Pikirkan baik-baik. Ahli Taurat jadi anak setan. Nah, kalau saya ganti bahasa pendeta anak setan, saudara bisa terima enggak? Kaget ya? Enggak gitu dah Pak, jangan terlalu kejam lah, jangan terlalu keras. Saya sering kali dimarahin orang. Lalu saya juga sering kali dapat titipan, tolong bilang Pak Bigman lah, jangan bawa-bawa pendeta lah. Kalau saya khotbah banyak pendeta kurang ajar, banyak pendeta penipu, saya dimarahin. Memang faktanya banyak penipu kok. Mungkin salah satunya saya. Dan saya harus bertanding untuk kalimat itu. Supaya kalau aku biarlah aku telanjang karena kalimatku. Dan biarlah kalimat itu menampar aku kuat. Tetapi sekaligus saya berdoa supaya kalimat itu juga menjaga aku. Tidak usah sebut-sebut pendeta. Loh ya faktanya kok. Yesus sudah menyebut, hei ahli Taurat, hei imam, ke neraka kau. Masa saya gak boleh nerusin kalimat Yesus? Apa salahku, saudaraku? Nah kita terlibat basa-basi. Kadang-kadang saya juga repot, selalu saya dapat banyak sekali cerita-cerita. Ya. Sehingga kadang-kadang saya habis pikir. Kadang-kadang saya juga suka jadi kesel, mau marah, tapi jadi kemudian senyum kecut gitu ya. Kok aneh sekali hidup orangnya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, saya sendiri pun suka tidak sadar bahwa saya lagi hidup dalam dunia yang bertanding dan bertarung. Mestinya sudah siap kan. Tapi kadang-kadang kemanusiaan saya juga gak siap. Sehingga kalau digituin saya juga marah gitu, kesel gitu. Padahal itu harus kita katakan sesuatu yang kasih. Ya. Banyak gereja, ya pendetanya sih yang kemudian gelisah gak mau dengar. Jadi kadang-kadang saya juga memperhatikan banyak juga gereja berdagang. Kalau tiap saya khotbah, biarpun ada waktu pendetanya gak akan mau dengar saya. Lalu pergi ke tempat lain dengan alasan. Karena gak kuat dengar saya khotbah. Tetapi dia tahu saya bisa dijual. Kurang ajar juga ya. Lalu kadang-kadang saya mikir, ini gak beres nih gitu ya. Jadi saya seringkali juga ambil sikap akhirnya. Kenapa saya investasi waktu saya lebih banyak lagi untuk gereja ini. Itu. Ya, di luar saya ditunggu-tunggu orang, saudara. Dan saya kalau bicara bukan asal bicara ya. Banyak orang bilang, saya di luar ditunggu-tunggu orang. Padahal kita lihat gak ada yang nunggu dia. Nah, banyak orang merasa penting dalam hidup ini. Padahal nothing. Ya. Baru saya sadar makin pikir ya, berat ya. Tetapi itulah setan. Petrus dia bisikin supaya Yesus jangan ke jalan salib. Yudas dia bisikin supaya menjual Yesus. Ahli Taurat dia bisikin supaya menghabisi Yesus. Gila gak? Dari dalam, dari luar. Murid kan dari dalam. Ya ahli Taurat dari luar. Yesus dijepit luar dalam. Siapa yang kerjakan? Setan. Kalau kau marah pada istrimu, marah pada suamimu, lalu mengambil sikap, pisah misalnya ya. Ingat, itu bukan keputusanmu. Tapi kau memang murid setan yang paling baik. Karena kau mengiyakan anjurannya. Bukan putusanmu. Setan yang membisikkan itu padamu. Pulang dan pikir itu baik-baik. Berapa banyak kita kalah pada setan itu. Yang seharusnya tidak kita lakukan, kita lakukan. Sesuatu yang harusnya bisa tenang, kita kacaukan. Setan mengganggu kita. Atas nama harga diri, atas nama kebenaran dan kepalsuan lain-lainnya. Karena setan mengkamuflase. Tetapi jangan pikir hanya si Petrus, Yudas, ahli Taurat. Yesus pun dicobai setan. Gila ya. Bahkan terakhir dia bilang, sembah aku. Kuberikan kau seluruh dunia ini. Kalau saudara disuruh setan menyembah setan lalu dapat seluruh dunia. Saudara lakukan gak? Halo? Pak terlalu gede seluruh dunia susah mikirnya. 10M aja saya lakukan pak. Terlalu gede 10M. 1M pun saya kerjakan. Terlalu gede 1M. Seringkali kau karena terlambat takut dimarahi, berbohong kau, sudah dipakai setan kau. Yang free aja mau kok. Betul gak? Sikap hidup kita terlalu murahan. Belajar benar nyakit loh. Ya. Gak gampang saudara. Saya pikir kalau anak-anak istri saya perhatiin, saya suka ngomong. Bandingkan saya dengan yang dulu. Waduh, dulu mana saya bisa diutak-ati dikit pun. Saya sangat dominan. Tapi belajar waktu dengerin, belajar waktu, waduh sakitnya setengah mati ya. Dengerin orang ngomong itu kayaknya sakit banget gitu loh. Padahal anak istri sendiri. Tapi saya mesti belajar, terus bagi saya itu kesiksaan loh. Berat kayaknya. Baru saya tahu artinya sangkal diri. Nggak usah jauh-jauh lah, jangan bayangkan pikul salib ke Bukit Golgota. Jauh kali kau. Nggak usah naik nanjak, jalan rata saja sudah bengek. Tidak usah kau bayangkan kau dipaku. Menghargai orang saja di sekitarmu. Jangan bayangkan musuhmu di luar sana. Anakmu, istrimu. Sudah berat itu. Tapi saya harus belajar. Baru saya pikir, Tuhan. Andai kata, aku harus disuruh memainkan peranmu. Dari Yerusalem menuju Bukit Golgota itu. Tidak tahu lagi aku. Mungkin aku akan pikul salib sembari teriak. Kemana kau Allah? Tolonglah. Butakan mata mereka. Kan begitu ya. Beri aku kekuatan Samson dalam nama Yesus. Karena Samson lah yang paling cocok buat aku kira-kira kan. Langsung begitu. Tapi Tuhan lain. Maka Yesus berkata, setan. Hanya Allah saja yang harus disembah. Enyalah engkau. Waduh kita bilang sayang, sayang. Udah kas kosong Yudas bilang, Yesus, Yesus bukannya terima aja. Dapat seluruh dunia. Pakai ngusir-ngusir lagi. Karena dia mau menilep uang kas itu kan. Yang lain-lain mungkin akan merasa glamor dan hebat. Itu sebab ketika ahli Taurat datang dan berkata kepada Yesus, Guru aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi. Ahli Taurat loh, sebagai murid ini, sebagai penerus bagus ya. Saya kadang-kadang kalau pikir itu baru cek. Istri saya selalu ingatkan saya supaya hati-hati lagi. Jangan terlalu gampang-gampang lah kamu. Kadang-kadang saya gampang terlalu percaya sama orang dan pikir semua orang kayak saya kerja sama. Tapi kemudian kadang-kadang saya juga syok-syok, kaget-kaget begitu. Ya. Hal-hal begitu istri saya lebih teliti. Walaupun saking telitinya jadi suka ribut juga sama saya. Lu jangan terlalu ribet lu, nanti aja lihat belakang gitu ya. Tapi kalau ada kejadian, toh kan. Ayo bengek juga. Tapi kalau saya pelototin semua, kapan jadi jalan? Aduh, ribet ya. Mau mulus itu gak gampang. I know all. Seolah cuma ngenalin apa. Tetapi fakta kadang-kadang susah. Ketika masuk gedebuk, gedebak. Akhirnya saya cuma tahu Tuhan juga bentuk kita. Di semua proses waktu itu. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih. Setan akan menampi kita, setan akan menghajar kita. Setan akan terus datang dan menghancurkan. Dan yang lebih gila lagi, dikatakan setan membuat banyak mujizat dan menyesatkan. Matius 7, 21, 23, si pembuat mujizat itu jadi korban setan. Dalam Wahyu digambarkan pasal 16 ayat 14, setan bikin banyak mujizat, gila loh. Dan orang paling ngantri untuk mujizat. Indonesia. Saya kemana-mana selalu dapat pertanyaan, Pak, gereja itu kadang-kadang ajarannya ngaco loh Pak. Yes, saya bilang terus, tapi penuh aja Pak, makin rame. Indonesia ini apalagi kalau sudah mistis-mistis mah penuh luar biasa. Mujizat lah, jalan kaya lah, pintas lah, wah itu rame itu. Apalagi jual di India begitu, rame setengah mati itu. Indonesia, India semua pemimpi-pemimpi besar. Bahkan Amerika pun sudah terpuruk dan tergila-gila ke situ. Dunia sudah kacau balau. Baru ngerti saya apa kata Tuhan Yesus. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Yes. Sekarang gereja kecenderungannya penuh loh. Hah? Terus kita bilang, wah hebat loh seminar pertumbuhan gereja kan gitu kan. Luar biasa pertumbuhan gereja. Saya akan menyangkal dan berkata, siapa bilang luar biasa? Kalau gereja bertumbuh, besar pengaruhnya dunia. Pasti akan kelihatan warna dunia ini. Moralitas makin tinggi, mentalitas makin kuat, hebat. Spiritualitas makin luar biasa. Bobrok, itu pertanda gereja impoten. Di Indonesia, apalagi. Itu sebab saya juga merasa bertanggung jawab sebagai orang Kristen. Apa yang mesti kita pikirkan, apa yang mesti kita lakukan. Saya bisa berteriak, saya berteriak. Ya. Ada waktu masuk bertindak, ya kita bertindak. Lakukan apa yang harus kita lakukan. Itu hidup. Bukan bagaimana kita mendapatkan apa yang kita rindukan, tapi bagaimana kita bisa memberikan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Sebagai sumbangsi dalam kehidupan kita. Di keseharian kita sebagai gereja Tuhan. Jadi jangan lupa, setan itu luar biasa ya. Dia ambil murid-murid Yesus untuk melawan Yesus. Dia pakai institusi agama untuk menghukum Yesus, si tokoh agama. Gila ya. Jadi Yesus disalibkan oleh siapa? Gereja loh. Institusi resmi. Lalu kepada orang banyak itu ditunjukkannya mujizat. Ini loh. Syuk, syuk, syuk. Orang suka setan daripada Tuhan. Karena setan mengobral mujizat. Tuhan memberinya terbatas. Bacalah Alkitab. Ada orang disembuhkan? Ada. Semua? Bukan. Setan menawarkan lebih banyak daripada Tuhan. Camkan kalimat saya. Setan membuat orang kaya lebih banyak daripada Tuhan. Pergi ke Gunung Kawi, pergi ke tempat-tempat tertentu, jampi-jampi. Wah, segala macam. Sukses banyak datang dari setan. Tuhan tidak pernah mengobral itu. Mau ikut Tuhan, dia bentuk kau. Ikut aku. Sangkal dirimu, pikul salibmu. Ya toh? Setan lain, ikut aku. Semua kau dapatkan. Ayo, ikut mana? Halo? Ikut Tuhan atau ikut setan? Hah? Ikut siapa? Ikut setan lah, memang saya mutan. Mau ikut Tuhan? Saya ragu. Karena itu jangan sampai kita cuma packingnya saja ikut Tuhan. Tapi sebenarnya kontennya jauh. Ayo berkelahi dengan diri kita. Lihatlah dirimu, apa kata orang tentangmu, kelemahanmu. Lihat. Lalu betul juga berubah. Lihat, betul juga berubah. Suara orang itu suara Nabi. Sekalipun dilontarkan dengan kebencian. Tapi kalau orang itu memang tukang fitnah Pak, tidak mengapa. Ambil baik buatmu, si pepindah itu akan hangus oleh fitnahannya. Dia akan hancur di sana. Tapi kau jangan ikut hangus karenanya. Menyakitkan? Yes. Tapi kita harus berani. Setan berusaha keras menggagalkan jalan salib. Dengan berbagai cara. Dan tampaknya dia berhasil. Sekalipun sekaligus ia gagal. Ini fenomena menarik saudara. Karena sebetulnya setan berhasil membuat Yesus tersalib kan. Tapi tanpa sadar setan memuluskan jalan salib. Ini perkelahian unik luar biasa. Itu sebab banyak orang tertipu. Perhatikan kalimatku. Setan membawa Yesus untuk mati. Dan dia berhasil. Dia berhasil kan. Si Yudas menjual. Ahli Taurat menyalibkan. Pilatus, Herodes dilibatkan. Lalu Yesus tersalibkan. Petrus menyangkal, habislah Yesus. Siapa yang sisa bersama dengan dia? Ada? Gak ada. Habis. Satu yang paling setia yang bisa merasakan pergumulannya. Satu yang mengerti apa yang dialaminya. Maria. Ia perempuan luar biasa. maka saya mengerti arti Alkitab. Tidak ada perempuan di kolong langit ini yang sebahagia Maria. Karena dia punya sebuah kehormatan yang besar. Merasakan hubungan yang indah dengan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bayi yang lewat kandungannya. Air mata Maria menjadi air mata yang sangat indah. Desuro adalah sebuah patung dari Michelangelo ketika Yesus diturunkan dan dipangku oleh Tuhan Yesus. Saya beli yang kecil dulu, saya taruh di rumah, saya senang. Ada yang besarnya, tapi terlalu mahal, jadi beli yang kecil aja. Taruh yang kecil tapi kok kurang puas ngelihatnya gitu ya. Sampai ada yang nanya saya, Pak Yulan tahun saya mau kasih hadiah. Ah udah enggak lah, dipaksa-paksa. Saya sih mau beli patung sebetulnya, tapi terlalu mahal, enggak usah nantilah. Yang mana, tau-tau dikirim juga yang gede itu. Saya suka ngeliat itu, Desoro, ketika Maria memangku Yesus Kristus. Michelangelo dengan jeli menarik lekukan-lekukan itu dan membuat Yesus turun dari salib, dipangku oleh Maria sebelum berangkat ke kubur. Seni tetap seni, patung tetap patung, tapi saya menangkap pesan yang mendalam, betapa beruntungnya Maria. Tapi pernahkah kau tahu Maria yang beruntung itu? Tidak sekaya Herodes. Tidak setenar Pontius Pilatus. Makannya tidak seenak makan para imam. Rumahnya terlalu kecil. Jauh dibandingkan rumah para pendeta waktu itu. Tapi tahu kau-kau, Maria lah wanita paling bahagia. Bukan mereka yang lain. Kekayaan bukan dosa, tapi kemiskinan bukan aib. Hidup dalam kebenaran, itulah yang harusnya kita rindukan. Karena itulah jalan salib. Setan membisiki, menampi, merasuk murid-murid Kristus agar melawan bahkan menghabisi Yesus Kristus. Tidak kalayak setan ditaruh menjadi tokoh dalam penyaliban. Dari dalam dia kerogoti, dia rusak sedemikian rupa. Kadangkala kita sepertinya melihat ya, menang mana saudara? Yesus apa setan dalam kesetiaan para murid? Halo? Menang siapa? Setan. Karena berhasil menggoda bukan? Hebat. Menangkah dia sesungguhnya? Bagian itu saya akan khotbahkan nanti di akhir. Betapa hebatnya setan, tapi betapa lebih hebatnya Tuhan, Yesus Kristus ketika menggarap semuanya. Fenomenanya, yes. Setan merasuk Yudas menjual Yesus, membisiki Petrus menyangkal Yesus, menguasai para imam ahli Taurat, Farisi, untuk menyalibkan Yesus. Menciptakan kemunafikan pada Pilatus. Dan membuat Herodes justru merasa senang dengan apa yang ada. Karena terlibat di dalamnya. Miris, ironis. Lalu setan itu pun menggoda orang banyak untuk ikut berteriak salibkan dia. Tanpa mengerti persoalan utuhnya. Termasuk mereka yang menikmati kasih karunia-Nya. Yang menikmati anugerah-Nya, kesembuhannya, makanannya. Aslinya semua kelihatan. Dan itulah orang Kristen. Bahkan jauh sebelum dia disalib, 10 orang kusta sembuh. Hanya satu yang memuliakan dia. Kalau kau pikir kesembuhan adalah cerita tentang gereja yang diberkati Tuhan, bodoh, bacalah Alkitab. Tidak ada itu. Setan sering bermain di situ. Sehingga orang berpikir dia ikut Tuhan. Padahal dia sedang menjadi pengikut setan. Ironis ya. Hati-hati setan menampimu. Ia membisiki para murid, ia menguasai hati ahli Taurat, orang Farisi untuk menjadi pembunuh. Dan akhirnya ia berhasil membawa Yesus ke atas kayu salib. mati. Ia berhasil membawa Yesus ke atas kayu salib dengan mahkota duri. Dan harus memikul salib yang berat itu. Ia membuat orang histeris dan kerasukan berteriak salibkan dia. Ada yang menangis coba bersimpati tapi tidak tahu dengan apa yang terjadi. Dan Yesus berkata, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu. Sehingganya kita lihat itu bingung. Yang nangis ini ya salah juga. Karena Yesus bilang, jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Orang malang juga. Yang teriak salibkan sama malangnya dengan yang menangis. Itulah sandiwara dunia dan itulah kemenangan setan. Karena setan bisa membuat dua setting yang berbeda. Satu seperti bersimpati pada Yesus tetapi tidak di dalam Yesus. Yang satu memusuhi dan melawan Yesus. Tapi dua-dua sama di luar Yesus. Camkan kalimatku baik-baik. Setan bisa berhasil membuat kita sebagian di dalam gereja. Sebagian lagi datang dari luar gereja melemparin, menghancurkan gereja. Tapi yang di luar dan di dalam gereja sama-sama anak setan. Hati-hati. Semoga kita peka terhadap hal itu. Supaya jangan kata sampai menyuarakan kebenaran. Tapi kita sebetulnya tidak lebih daripada pemain-pemain. Yang hanya mempertahankan hidupnya. Dan mengambil statusnya. Dengan menjadi orang beragama. Bisa? Yes. Kita hanya mencari status kita. Dengan menjadi pelayan. Tapi sesungguhnya kita bukan pelayan. Yang seperti Tuhan kehendaki. Yes. Karena itu hati-hatilah. Kita jangan di situ. Berkelahilah dengan dirimu, oleh pertolongan Roh Tuhanmu. Dengarkan suara Roh Kudus, maka itu akan menggelisahkan hatimu. Betapa kita perlu terus mengayunkan langkah, mengikut Tuhan kita. Akhirnya, setan memang tokoh kejahatan. Pertanyaannya, bagaimana kita? Tidakkah kita cinta diri, saudara? Tidakkah kita orang-orang individualistis? Sehingga dalam persoalan, dalam tiap pergumulan, permasalahan, perselisihan dengan kawan, pasti kita menganggap diri kita apa? Korban. Kita gak pernah melihat bahwa kita mengorbankan orang lain. Pak Bikman sih begini-gini, Pak Bikman sih begini-begini, Pak Bikman sih begini-begini. Saya kadang-kadang dengar, lalu saya mulai agak marah. Oh, kok semua Pak Bikman begini-begini? Lalu kamu bagaimana? Kok gak pernah kedengeran? Kamunya bagaimana sehingga saya bagaimana? Alangkah adilnya, Pak Bikman begini, tapi memang sih karena saya begini, bagus ya. Rasanya kamu sudah menghibur saya. Tetapi akhirnya saya pikir-pikir, saya makin dibantai ya, belakangan saya pikir-pikir, walaupun coba berbesar-besar hati, jengkel sih jengkel, sedih sih sedih, begitu, tetapi terhormat juga lah. Ya, sambil guyon saya harus katakan, makin banyak orang mencaci maki saya karena yang benar saya lakukan, ya makin banyak uangku, makin banyak rezekiku. Sorry ya, dengan humor saya harus mengatakan. Kadang-kadang Tuhan menghibur saya dengan cara yang berbeda. Dulu saudara ingat, saya karena pelayanan jantung saya jebol. Hernia saya hancur. Kiri tertunda 1 tahun, tidak bisa dioperasi. Karena mau tabung uang, sudah uangnya kekumpul, Kalimantan bangun lagi, keluar lagi. 1 tahun kemudian satu orang marah-marah sama saya, dalam tanda petik, operasi! Dia telepon istri saya, suruh datang, saya datang. Ini ya, kamu operasi. Saya kaget dikeplokin uang lebih dari cukup, uang tunai. Saya operasi, kiri kanan sobek. Sudah sobek kiri kanan, sampai dokternya geleng-geleng. Ini gak boleh main-main. Dan saya sering kotbok, buas, kan tahu hernia ya. Kalau udah beduk begitu istrinya kan saluran kening kita sobek. Usus kita plok keluar itu kayak balon, kalau gak balik ya mati. Saya bisa gedebuk tidur sambil di bangku terus khotbah. Karena saya sebenarnya enggak tahu bahayanya itu apa. Saya enggak ngerti. Di Jerman saya pernah terlentang tidur dulu. Beduk, kalau terlentang tidur kan dia seperti plak balik lagi, khotbah lagi. Geblek juga sebetulnya bahaya. Tapi saya enggak ngerti. Ketika dokter itu ceritain gini. Ya, Tuhan memang luar biasa lah. Jadi kalau saya mau menggede-gedekan cerita saya sebenarnya udah mati. Yes, memang faktanya kok hernia kiri kanan. Faktanya kalau dokter jantung saya kalau sekarang dia ngomong, ini kalau istilahnya kita ini Pak Pendeta, yuk mestinya mujizat nih. Jantung lu udah parah, udah telat itu, udah 2,5 jantung, paru-paru udah hap, karena jantungnya udah gede setengah mati. Ya, kalau ada orang berjiwa besar, aku berjantung besar. Gila lo. Pompa begitu parahnya. Jadi kalau mau dibilang mujizat, akhirnya aku sadar jantungku itu bisa bikin aku mati, Tuhan jaga kok. hernia aku bisa bikin aku mati, Tuhan jaga kok. Sobek kiri kanan besar, gila loh. Tanpa uang saya bisa operasi di Singapura, sakit jantung. Sampai sekarang maintain di Singapura. Bukan karena saya punya income atau penghasilan yang cukup untuk itu. No. I don't know, Tuhan ngatur luar biasa. Saya gak tahu juga kenapa makin banyak orang yang sayang sama saya. Bagi saya itu upah pelayanan. Hernia saya membuat saya punya mama angkat. Sampai meninggalnya kami begitu dekat dan dia gak boleh dengar saya susah. Maka kalau saya sakit, saya pasti diem-diem. Gak mau kasih tahu. Pernah saya diem-diem, akhirnya dia tahu juga. Dimarahin lagi. Mami kan udah bilang kalau kamu sakit gini. Tapi saya susah kalau kasih tahu kan seakan-akan lapor supaya kirim uang kan gitu. Jadi saya guilty feeling juga. Jadi saya serba salah. Ya udahlah kalau mami tahu ya apa boleh buat. Tapi kalau aku sorry loh, aku sakit gak bakal lapor. Gak boleh kamu. Ya ini dibekalin juga. Karena sekali saya ngasih-ngasih uang puluhan juta sekian begitu. Jadi kadang-kadang buat saya, ayo. Jadi kagak enak begitu. Ya. Susah terus berjalan. Kawan-kawan saya makin banyak. Pak Bingman, ini mesti berobat ya. Gak boleh gak ya. Saya dimarahin kalau gak berobat. Saya gak dimarahin kalau gak cek Singapura. Kapan lagi cek? Kapan lagi cek? Buset deh. Dicek terus saya. Sebelum saya check up. Saya kan berkata padamu. Ikut Tuhan dengan jerih payahmu. Keringatmu. Jujurmu. Dia yang akan ngatur berapa hidupmu. It's not your business. Jangan karena isi perutmu. Kau mempermainkan Tuhanmu. Jangan karena isi perutmu kau berkompromi dengan setan itu. Saya bersyukur bukan karena apa yang saya punya, tapi karena Tuhan jadikan saya alat bukti untuk berbicara. Siapa bilang? Tapi kalau dia mau saya miskin, pasti saya bisa miskin. Saya bukan orang miskin. Saya tidak suka bilang saya miskin, karena memang bukan. Saya tidak minta dikasihani. Tetapi saya juga jujur, kalau mau lebih kaya dari sekarang, gampang. Kalau mau saya hidup untuk saya. Dengan talent, dengan regenerasi, dengan jejaring yang kan. Maaf ya. Kalau cuma 102 juta sebulan sekarang mas, tidak terlalu sulit bagi saya untuk mencarinya. Tapi hidupku bukan itu. Bagaimana melakukan yang Tuhan mau dan menikmatinya. Itu hidup. Awas, jangan terlalu cinta dirimu. Jangan jadi provokator yang kemudian menimbulkan perpecahan dan pertikaian. Setan akan terus membisikimu. Jangan terlibat di situ. Jangan jadi tukang fitnah yang memutarbalikkan fakta. Karena kau sudah menjadi setan itu. Dan akhirnya, jangan pernah jadi sumber masalah. Sumber kekacauan. Kalaupun kau belum bisa bertindak kebenaran, minimal jangan menjadi titik kekacauan. Saya suka kalimat yang saya ucapkan bertahun-tahun lampau. Saya pikir hidup ini sederhana ya. Kamu belum bisa berbuat? Oke. Kamu belum bisa mimpin? Oke. Kamu belum berani menyatakan kebenaran? Oke. Gak apa-apa. Semua kita belajar kan? Tapi ingat, jangan jadi titik masalah. Simpel kan? Minimum kamu zero lah. Karena itu tempatkan dirimu. Kalau diajak, ini bisa masalah. Jangan ke situ. Periksa baik-baik, ini oke apa enggak. Kalau oke lakukan, kalau enggak jangan. Biar Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi laskarnya yang tangguh. Jangan lagi dipermainkan setan, jangan dibisiki, ditampinya, apalagi dirasukinya, karena itu akan sangat mengerikan. Setan menjadi tokoh yang paling memungkinkan dari semua tokoh dalam penyaliban. Karena ternyata Yudas yang berdiri sendiri, di belakangnya ada setan. Petrus yang bertindak atas namanya, di belakangnya ada setan. Ahli Taurat yang bertindak atas institusi agamanya, ternyata di belakangnya juga setan. Pilatus bertindak atas nama politik, di belakangnya setan. Herodes pun sama, di belakangnya setan. Mereka berdiri sendiri-sendiri, tapi semua dikuasai setan. Gila ya. Tapi semua merasa apa? Benar, sudah menegakkan hukumnya. Hati-hati. Karena enggak ada orang dikuasai setan pernah merasa tindakannya salah. Selalu benar. Karena itu kalau kau rasa hidupmu benar, tindakanmu benar, bertanya-tanyalah. Memang benarkah menurut ukuran Tuhan? Atau sebetulnya karena setan yang mengatakan. Sehingga kita membenarkan diri dalam kesalahan. Tak mudah, tapi Tuhan akan menolong kita. Selamat merenungkan. Kalau kau katakan, ya aku ngerti. Pilihlah jalan salib itu. Ikuti Yesus Kristus Tuhan itu. Cangkal diri, pikul salib. Kita berdoa. Kita ambil waktu teduh sejenak berdoa pribadi. Selidiki hari-hari kita, langkah-langkah kita, hidup kita. Tahukah engkau adalah pemenang? Kalau engkau pencipta kedamaian. Tahukah engkau akan menjadi pecundang kalau mendengar bisikan setan. Akhirnya engkau senangkan setan. Belajar katakan, setan, tidak. Berdoalah. Di posisimu hari ini. Di persoalanmu, di hari-harimu, di acaramu, di rencanamu. Mungkin semua kau anggap penting hanyalah dirimu, yang lain tidak. Berdoa katakan, Tuhan ampuni aku. Berdoa supaya Tuhan kuatkan kau. Tuhan pimpin engkau. Di jalanmu. Ketika kami merenungkan firman-Mu. Ketika kami melihat setan itu. Dengan segala tipu muslihatnya. Tersentaklah kami. Ya ada di belakang semua para pelaku kejahatan penyaliban. Ya ada di belakang Petrus. Menampinya. Ya ada di belakang Yudas merasukinya. Ya ada di belakang ahli Taurat Farisi Herodes. Pilatus menguasainya. Ya gerakan semua. Melawan Yesus Kristus Tuhan. Membawanya ke penyaliban. Golgota membuat kami menangis. Yesus mati. Menciptakan kebingungan dan perpecahan karena anak Allah tak berdaya. Anak Allah gagal. Menciptakan kebingungan bagi kami orang percaya yang menyebut diri Kristen untuk percaya. Betulkah? Dalam kekristenan pun muncullah keraguan bahwa sesungguhnya Yesus tak pernah bangkit. Dalam kekristenan timbul pertikaian, perpecahan. Orang percaya menyebutnya mati dan bangkit. Hanya dalam emosi belaka, tak terlihat di kehidupan. Dan engkau sendiri Yesus Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Menakutkan. Itulah kejujuran batin kami. Menakutkan karena kami mulai bertanya-tanya, kami masuk orang pilihan itu apa bukan. Kami ke gereja. Kami beribadah. Tapi jujur pula, banyak hal yang kau mau yang tak kami kerjakan dalam kehidupan ini. Layakkah kami? Buatlah kami bertanya-tanya oleh Roh-Mu yang kudus. Tapi tak berhenti. Buatlah kami berkarya oleh Roh-Mu yang kudus. Terus. Hingga jiwa terpisah dari raga. Buatlah kami berbakti. Bukan karena enak buat telinga. Buat rasa. Tapi karena sudah seharusnya. Karena kami boleh menikmati dan bersekutu dengan kebenaran yang sejati. Tuhan tolong kami. Untuk menjadi tubuh Kristus. Bukan belajar menjadi terpenting dan dihormati. Tapi bertanding untuk saling mendahului memberi diri. Tuhan tolonglah. Supaya kami tak tertampi apalagi dirasuki oleh si jahat itu. Ini kami. Kami serahkan hidup kami buat kami sadar diri. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu saudaraku. Yang kekasih di dalam kehidupannya. Supaya Tuhan menuntun membimbing jemaat-Mu, gereja-Mu. Jadikan gereja yang bersaksi untuk puji hormat bagi nama-Mu. Jemaat di tengah kesulitan, kepahitan, kegetiran hidup buat tetap setia kepada-Mu. Kami berdoa rencana program kerja gereja. Kebaktian minggu tengah minggu campur tangan Tuhan jadi kerinduan. Supaya semua berjalan dalam tanggung jawab yang penuh. kami yang Tuhan percayakan melayani, boleh melayani bukan sekedar bergerak dan mengadakan kegiatan, tapi dengan sungguh hati yang mendalam, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa, supaya Tuhan juga tolong tuntun pimpin kami sebagai anak bangsa, saling mengisi satu dengan yang lainnya. Sebentar kebaktian setengah satu, di depan istana, saudara kami dari GKI Yasmin berkati sertai. Kami yang punya waktu dan mau memberi diri buat kami ada di sana untuk bersama-sama menyuarakan kebenaran dalam kedamaian. Tuhan, kami tak tahu apa yang menjadi rencana besar-Mu. Tapi satu yang kami tahu, kami terlibat di dalamnya. Mampukan kami memainkan peran yang Tuhan mau, supaya kami tidak menjadi salah, tapi boleh seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih. Ini kami, kami berikan hidup kami. Buat kami peka pada sesama kami dimanapun kami ada. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Kepala Gereja yang sejati, kami berdoa bersyukur, mohon pimpinan Tuhan sepanjang hidup ini, agar kami boleh menjadi pemenang yang bisa berkata tidak dan pergi kepada setan. Demi Yesus Kristus Tuhan yang sudah menang, kami berdoa. Amin.